Terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways, dan kita masuk ke segmen terakhir. Tidak terasa Pak Mario, sebelum kita melanjutkan, kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan lewat Facebook. Ya. Yang dalam waktu sangat singkat, terakhir saya dengar, terakhir saya cek sudah 757 ribu lebih, itu terakhir saya cek. Jadi mungkin saat Anda menyaksikan tayangan ini harusnya sudah lebih lagi. Dan inilah pertanyaan yang terpilih untuk pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah dari Ahmad Jamil, Pak Mario. Dia bertanya, beliau bertanya, terima kasih Pak Mario, kalau boleh bertanya, bagaimana perasaan Bapak atas pujian, sanjungan atas diri Bapak? Terima kasih. Super sekali, terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, karena Facebook kita jumlahnya sudah besar sekali, sudah mudah-mudahan dalam 30 hari lagi kita 1 juta, pasti akan banyak orang yang berterima kasih, memuji. Ini yang saya lakukan kepada diri saya sendiri kalau saya mendengar atau membaca pujian. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu selalu diizinkan Tuhan. Orang tidak bisa melakukan kebaikan yang tidak diizinkan Tuhan. Coba. Itu sebabnya kita harus senang sekali kalau bisa memberi, bisa sedekah, itu berarti diizinkan. Jadi orang yang melalukan kebaikan. Orang yang melewatkan kebaikan, orang ini disebut orang apa? Orang baik. Nah, orang yang memuji orang baik memiliki bibit kebaikan di hatinya. Sehingga kalau ada orang memuji kebaikan, saya bersyukur sekali bahwa saya tidak sendiri di dalam melayankan kebaikan. Dia lebih penting dari saya karena saya hanya melewatkan kebaikan, sedangkan dia telah memiliki kebaikan di dirinya. Jadi kalau saya melihat orang berterima kasih atau memuji, saya bilang dia beruntung sekali karena kebaikan itu ada di dia, sedangkan saya hanya melewatkan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Satu pertanyaan penutup Pak sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini. Kita bicara mengenai merobek amplop uang, bagaimana kita memanage kemarahan Pak. Lalu bagaimana apabila ternyata kita memiliki orang dekat dalam keluarga, entah itu ayah, adik, atau mungkin suami atau istri yang sangat pemarah sehingga kita mengalami kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada nasihat untuk ibu-ibu yang punya anak kecil. Dengarkan ini ya, bahwa bahaya-bahaya terbesar bagi anak-anak kita itu justru di rumah. Kita larang mereka keluar kok. Mereka tidak lari-lari di jalan. Tetapi LPG, pisau, lampu gantung, itu. Mereka main tali, dilemparkan, ditarik-tarik. Ini ada adiknya kecil merangkak di sini, dia tarik-tarik. Padahal itu dari kristal yang berat, yang runcing-runcing, lihat. Bahaya bagi keluarga kita itu paling banyak ada di rumah. Ujian kesabaran itu di rumah. Suami yang mau melanglang dunia, gitu, mengarungi ngare, menalukan gunung, digagalkan oleh istri yang sudah bilang, gak ada gunanya. Gitu? Payah, nasibmu jelek, ini tahun macan. Coba itu. So, kalau begitu bersabarlah justru tentang yang dekat-dekat. Masa Tuhan akan uji Anda dengan orang jauh yang tidak Anda kenal? Tidak mungkin. Itu sebabnya yang paling melukai Anda.